Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian, para peserta kajian Islam yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa rukun-rukun Islam ada 5. Juga kita telah mulai menjelaskan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Untuk makna la ilaha illallah telah kita jelaskan bahwa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Juga telah kita jelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah terdapat di dalamnya 2 rukun asasi. Yang pertama adalah an-nafyu, penafian, yaitu menafikan segala yang diibadahi, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali hanya Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, yaitu menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian telah kita singgung secara global bahwa kalimat la ilaha illallah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi padanya, dan rinciannya sebagai berikut. Syarat yang pertama, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus mengilmui, memiliki ilmu tentang mana la ilaha illallah. Jadi dia wajib mengetahui apa mana la ilaha illallah, dan tidak boleh dia jahil terhadap kandungan maknanya. Telah kita jelaskan bahwa mana la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Dan keharusan mengilmui mana la ilaha illallah ini diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan juga Allah berfirman, illa man syahida bil haq, kecuali siapa yang mempersaksikan dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, sedang mereka mengetahui, kecuali siapa yang mempersaksikan dengan al-haq, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Dan di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, maka dia pasti masuk surga. Jadi kandungan dari hadits Utsman bin Affan radhiyallahu taala menunjukkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, mati dalam keadaan mengetahui mana la ilaha illallah, ini yang memasukkannya ke dalam surga. Maka ini adalah syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah. Syarat yang kedua, syarat yang kedua adalah meyakini kandungan mana la ilaha illallah. Dia wajib meyakininya, tidak boleh ragu di dalamnya, tidak boleh ragu di dalamnya. Dan keyakinan adalah memastikan hal tersebut secara pasti di dalam dirinya, yang tidak disertai oleh keraguan, tidak disertai oleh kebimbangan. Allah mensyaratkan keyakinan ini di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sungguhnya kaum mukminun itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu. Iya. Dan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha biha abad ghairu syakin fiha illa dakhala al-jannah." Saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya adalah Rasul Allah. Ya Rasulullah bersabda, aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah Rasul Allah. Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah dengan kalimat ini tidak ragu di dalamnya kecuali dia masuk surga. Dalam sebuah riwayat, mustaiqinan biha qalbuh. Iya. Hatinya itu yakin terhadap kandungannya. Maka disyaratkan keyakinan. Ini syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah seorang hamba ikhlas. Ya, ikhlas di dalam mengimani dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Ikhlas artinya tidak boleh ada bentuk kesyirikan di dalamnya, dan tidak boleh ada riya, tidak boleh ada paksaan. Dia ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan Allah berfirman kepada Rasulnya, qulillaha a'bud mukhlishan lahuddini. Katakanlah bahwa kepada Allah lah saya beribadah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Dan di dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi aw min nafsihi. Manusia yang paling berbahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Maka disyaratkan keikhlasan. Kemudian syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah, ia jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada kejujuran di dalam dada, kejujuran di dalam pengamalan, kejujuran yang tidak terlihat padanya kedustaan. Tidak terlihat padanya kedustaan. Tidak seperti kaum munafikin yang mereka zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi batin mereka mendustakan dan perbuatan mereka mendustakan apa yang mereka ucapkan. Iya. Maka diharuskan ada kejujuran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramallahu 'ala an-nar." Tidak seorang pun yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulullah, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, dia mengucapkannya jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'ala an-nar, kecuali Allah haramkan ia masuk ke dalam neraka. Allah haramkan ia terhadap neraka. Maka ini syarat yang keempat, kejujuran yang berseberangan dengan mana kedustaan, tidak ada kedustaan di dalamnya. Syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah adalah kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah, kecintaan terhadap kandungan dan maknanya, dan kecintaan kepada orang yang mengucapkannya. Kecintaan terhadap orang yang mengucapkannya, berkomitmen dengan makna la ilaha illallah. Iya. Jadi kecintaan ini adalah kecintaan yang tidak diwarnai dengan kebencian. Sebab kebencian itu artinya bertentangan, menyelisihi makna kecintaan. Dan ini ciri seorang mukmin cinta kepada kandungan la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunakum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Kemudian Allah terangkan, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah. Mereka lebih cinta kepada Allah. Maka diharuskan ada kecintaan. Ini syarat yang kelima. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad, terikat dengan makna la ilaha illallah dan kandungannya. Seorang mukmin merasa terikat dengan kandungan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Sehingga tidak mungkin dia meninggalkan la ilaha illallah. Dia selalu terikat dengannya. Dan ini ciri seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa may yu'min billahi wa yakfur bit taghuti faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang mengikhlaskan atau orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, menunjukkan keterikatan terhadap kandungan dan makna la ilaha illallah, terikat dengan konsekuensi la ilaha illallah, apakah itu berupa perintah maupun larangan. Iya. Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-qabul, ia menerima kalimat la ilaha illallah, tidak menolak. Ia menerima kalimat la ilaha illallah dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, diamalkan dengan anggota tubuhnya, tidak tergambar darinya suatu penolakan apapun terhadap kalimat itu. Iya. Sebab kaum musyrikin di masa Nabi, sifat mereka adalah bersombong menolaknya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersombong, istikbar. Adapun orang-orang yang beriman, mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Ini tujuh syarat. Dan sebagian ulama ada yang menambah syarat yang kedelapan. Syarat yang kedelapan adalah dia kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini syarat yang kedelapan adalah hal yang telah dimaklumi. Dan kandungan dan syarat yang akan diterangkan oleh penulis sebagian dari dalil-dalilnya. Baik, maka ini secara global makna la ilaha illallah, dua rukunnya dan syarat-syaratnya. Siapa yang ingin dikatakan benar mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib mengetahui mana la ilaha illallah tadi, mengetahui dua rukunnya, dan memahami delapan syarat dari syarat la ilaha illallah. Kemudian Syekh menjelaskan, wa tafsiruha allati yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Ya. Di buku panduan yang dipegang oleh hadirin di halaman 46, dan tafsir kalimat la ilaha illallah yang menjelaskannya, penafsirannya yang menjelaskannya lebih menegaskan makna la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Sekarang beliau akan membawakan ayat yang menafsirkan, menjelaskan secara jelas, secara terang dan gamblang mana syahadat la ilaha illallah. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Imam Ahli Tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan berkata kepada kaumnya, ayahnya dan kaumnya mereka menyembah berhala-berhala selain dari Allah. Mereka menyembah berhala-berhala dan mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala tersebut. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Saya berlepas diri, yaitu saya benci dan saya memusuhi kalian terhadap apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani. Ya. Kecuali Allah yang fatarani, yang menciptakanku. sini beliau singgung fatarani mana rububiyah yang menciptakan, mengadakan. Dan setelah kita ulangi kaidahnya ya beberapa kali, bahwa seorang hamba tatkala mengakui Allah yang mencipta, memberrezeki, menghidupkan, sebagaimana Allah bersendirian dalam hal itu, dia pula yang bersendirian untuk diibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin, karena Allah akan memberikan hidayah kepadaku, menunjuki saya kepada agama yang teguh, jalan yang lurus, ya, dengan ilmu dan dengan amalan. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah menjadikan kalimat tauhid ini, kalimat tauhid yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim ini, sebagai kalimat yang agung, baqiyatan fi aqibih, yang akan tetap kekal pada keturunannya. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali. Ya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, amarana ta'ala an nata'assa bi imami hadha tauhid fi nafihi wa isbatih. Mengomentari ayat, Ibnu Al-Qayyim berkata, Allah memerintah kita untuk mencontoh imam ahli tauhid ini, mencontoh Nabi Ibrahim pada penafian beliau, beliau berlepas diri kepada siapa segala yang diibadahi kecuali Allah, wa isbatihi, dan penetapan Nabi Ibrahim bahwa beliau hanya beriman kepada Allah yang menciptakannya. Iya, inilah kalimat tauhid. Jadi beliau di sini sengaja membawakan penafsiran bahwa kalimat la ilaha illallah tidak akan sempurna seorang hamba di dalam mengucapkannya dan meyakininya kecuali dengan dua hal, dengan dua rukun. Dia menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah. Rukun yang kedua, dia menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qauluhu, ya, juga dari ayat yang menafsirkan, menjelaskan secara gamblang mana la ilaha illallah, adalah firman Allah taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annana muslimun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah perintah, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kalian yang diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ta'alu ila, ta'alu, kemarilah kalian ila kalimatin sawa, kepada satu kalimat sawa'in bainana wa bainakum, kalimat yang adil, pertengahan antara kami dan antara kalian. Ya. Sebab kalimat tauhid ini tidak ada perselisihan antara para rasul. Semua kitab yang Allah turunkan menjelaskannya. Ya. Maka marilah kalian kepada sebuah kalimat yang adil, pertengahan antara kami dan antara kalian. Apa itu? Kalimatnya alla na'budu illallah. Tidak boleh kami, tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Sesuatu apapun. Apakah itu berhala, patung, salib maupun yang lainnya. Bahkan kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak boleh sebagian dari kita menaati sebagian yang lain sehingga seakan-akan menjadikannya sebagai rob-rob, sembahan-sembahan selain daripada Allah. Ya, jadi ini seruan kalimat tauhid, seruan kalimat al-adl, kalimat keadilan antara seluruh umat yang didakwakan oleh setiap nabi dan diterangkan oleh setiap kitab yang Allah turunkan. Kandungannya tidak boleh beribadah kecuali kepada hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat kesyirikan, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai yang dia sembah, yang dia ibadahi. Ini kandungan makna la ilaha illallah sangat jelas dari ayat. Ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita baca ayat yang menjelaskan 10 hak, hak yang paling pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ini makna la ilaha illallah. Demikian pula ayat di surah Al-Isra, penjelasan kewajiban, kewajiban dan larangan yang wajib ditinggalkan. Allah memulai dengan firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memutuskan tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Iya. Maka ini adalah makna yang sangat jelas sekali di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang sangat banyak menerangkan makna kalimat la ilaha illallah. Baik, maka sampai sini selesai sudah kita menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian Syekh rahimahullah masuk menjelaskan syahadat Muhammad Rasulullah. Kata beliau, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dalil syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri kalian. Ya. Itu dari jenis kalian. Kalian mengenal nasabnya, mengenal kejujurannya. Ia manusia seperti kalian, bukan dari malaikat, bukan dari jin. Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, berat baginya hal yang memberatkan kalian, hal yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum. Ya, Nabi ini sangat semangat kalian mendapat hidayah, sangat semangat kalian terbebas dari api neraka. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dan terhadap kaum mukminin, beliau sangat lembut dan sangat mengasihi. Iya. Ini lima sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam ayat ini. Baik. Maka ini dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Dalil bahwa dia adalah Rasulullah. Setelah menjelaskan ya, bahwa beliau adalah dalil, apa beliau adalah Rasul Allah, telah menjelaskan hal ini, maka Syekh di sini masuk menjelaskan makna dari syahadat. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, konsekuensi dari syahadat tersebut. Kata beliau, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'badallah illa bima syara. Kata beliau, dan makna syahadat Muhammad Rasulullah Ya. Sini beliau menerangkan apa arti persaksian seorang hamba bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Seorang tatkala menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, apa maknanya? Apa konsekuensinya? Ini akan diterangkan oleh penulis. Dan keterangan beliau ini, banyak dari manusia yang mengucapkan syahadat ini tidak mengetahuinya. Maka Syekh menjelaskan, ya, makna syahadat Muhammad Rasulullah ada 4 konsekuensi terkandung di dalamnya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, taat kepada beliau pada apa yang beliau perintah. Jadi kalau kita akui beliau adalah Rasul Allah, maka kita wajib untuk menaati beliau pada segala yang beliau perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita mengikuti perintah Rasulullah dan taat kepada beliau pada segala yang beliau perintah. Dan perintah taat kepada Nabi dalam Al-Quran lebih dari 33 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah telah memposisikan ketaatan kepada Rasulnya sama halnya dengan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya. Jadi mana yang pertama? Kalau kita mengakui bahwa beliau adalah Rasul Allah, kita wajib taat pada segala yang beliau perintah. Apakah perintahnya wajib atau perintahnya sunnah. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan segala berita yang beliau kabarkan. Kita wajib membenarkan segala berita yang beliau kabarkan. Dan apa yang beliau kabarkan? Kadang beliau kabarkan tentang kejadian umat-umat yang telah lalu. Kadang beliau mengabarkan tentang perkara-perkara gaib yang akan datang. Ya. Maka apa yang beliau kabarkan? Semuanya adalah kebenaran. Kejujuran yang wajib kita terima. Karena Nabi tidak pernah berucap dari dirinya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya. Maka kita wajib menaati beliau atau membenarkan beliau pada segala yang beliau perintahkan. Dan ini 2 dasar pokok dalam keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal yang membenarkan syahadat. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Al-imanu yarji'u ila aslaini." Keimanan kembali kepada 2 landasan utama, 2 dasar pokok. Ta'atir Rasul fi ma amar wa tasdiquhu atau wa tasdiqihi fi ma akhbar. Iman itu kembali kepada 2 dasar pokok. Yang pertama, dia taat kepada Rasul pada segala yang beliau perintah. Dan yang kedua adalah ia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada segala yang beliau beritakan. Kemudian yang ketiga dari kandungan makna syahadat Muhammad Rasulullah, suara yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, ijtinabu ma'an hunah wa zajar. Dia wajib meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala perkara yang dihardik oleh beliau, diperingatkan untuk tidak didekati. Ya. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah dia. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya melarang kalian darinya, tinggalkanlah. Dan apa yang saya memerintah kalian dengannya, lakukanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Maka semakin seorang hamba itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perintah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meninggalkan larangan, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, dari kandungan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, alla yu'badallahu illa bima syara. Tidak boleh seorang beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Kalau memang kita akui bahwa beliau adalah Rasulullah, perantara antara kita dan antara Allah, berarti tidak ada jalan bagi kita menuju kepada Allah, menegakkan ibadah kepada Allah. Tidak ada jalan bagi kita kecuali melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak boleh kita melakukan ibadah apapun kecuali di atas tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Imam Az-Zuhri berkata, "Minallahi ar-risala wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim." Ar-risala datangnya dari Allah. Kewajiban ar-rasul adalah menyampaikan. Dan kita berkewajiban untuk menerima. Iya. Baik, ini makna syahadat Muhammad Rasul Allah. Jadi ada empat hal. Ya, taat kepada Rasulullah SAW pada apa yang beliau perintah, membenarkan beliau pada apa yang beliau kabarkan, meninggalkan segala yang beliau larang, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, kecuali dengan ketentuan dan syariat dari beliau. Iya. Kata sebagian as-salaf rahimahullah, "At-turuqu kulluha masdudatun 'alal khalq illa 'ala man ittafa athara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taba'a sunnata wa lazima tariqah fa inna turuqal khairat kullaha maftuhatun 'alaihi." Kata beliau, seluruh jalan-jalan itu tertutup terhadap makhluk, semuanya tertutup kecuali orang yang mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya dan berkomit di atas jalan beliau. Maka seluruh jalan-jalan kebaikan itu seluruhnya terbuka untuknya. Seluruhnya terbuka untuknya. Kalau dia mengikuti jalan Rasul, maka jalan yang lainnya akan terbuka di belakangnya. Tapi kalau tidak melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan yang terbuka baginya menuju kepada Allah. Iya. Baik, ini kandungan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah menjelaskan syahadat, Syekh di sini menjelaskan dalil tentang salat dan zakat. Kata beliau, "Wa dalilus salati waz zakati wa tafsir at-tauhid." Adapun dalil tentang zakat, tentang salat, zakat dan juga penafsiran tauhid, di sini beliau gabungkan tiga hal sekaligus dalam pendalilan. Beliau terangkan salat, zakat, dan beliau tafsirkan tentang tauhid. Qauluhu ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dhalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah. Ya, kalimat tidaklah mereka diperintah ini menunjukkan bahwa agama itu dibangun di atas perintah. Ya, harus ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, yang kuat di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Jadi ini juga penafsiran tauhid ya. Wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat. Ya, bahasa di dalam ayat-ayat dan hadis tentang salat itu semuanya dengan lafaz menegakkan. Dan menegakkan salat itu artinya dia menunaikan kewajiban-kewajibannya di dalam salat. Dia laksanakan salat itu pada waktunya. Dia laksanakan salat itu sesuai dengan apa yang Allah perintah. Ya, kalau laki-laki secara berjamaah dan perempuan boleh di rumah. Kemudian dia lakukan salat tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lakukan salat ini dengan khusyuk. Dengan khusyuk dan mengerti apa maknanya. Itu makna menegakkan salat. Jadi dia menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Iya. Mengeluarkan zakat. Ya, zakat salah satu rukun dari rukun Islam. Rukun yang ketiga. Iya. Dan zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang wajib kepada jenis-jenis harta tertentu yang telah dijelaskan di dalam syariat. Iya. Setelah menjelaskan tiga hal ini, di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Ya. Jadi agama yang lurus tiga hal ini semuanya. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan menegakkan salat serta mengeluarkan zakat. Kemudian kata beliau wadalilus siyam qauluhu ta'ala, dan dalil tentang puasa bahwa puasa adalah rukun Islam adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Ya. Jadi dalil kewajiban puasa maksudnya di sini puasa Ramadan. Sebab ini yang merupakan puasa wajib kaum muslimin, yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Iya. Supaya kalian bertakwa. Kemudian berikutnya kata beliau wa dalilul hajj, dan dalil tentang haji bahwa haji adalah rukun Islam. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah berfirman, dan bagi Allah kewajiban terhadap manusia, Allah mewajibkan terhadap manusia untuk beribadah kepada Allah dengan menunaikan haji ke Al-Bait, sengaja dia ke Ka'bah, ke Masjidil Haram di Mekah, untuk menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan untuk sampai ke sana. Dia punya kemampuan, dirinya mampu berangkat, dan dia punya sisi harta yang bisa menyambungnya untuk berangkat. Iya. Ini kemampuan, kemampuan dari sisi fisik dan kemampuan dari sisi harta. Dan khusus untuk perempuan ada tambahan kemampuan, dia memiliki mahram. Ada mahram. Iya. Jadi siapa yang punya kemampuan diwajibkan untuk berhaji. Kemudian Allah mengingatkan waman kafara, siapa yang kafir berpaling, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah sangatlah tidak perlu kepada seluruh makhluk. Iya. Makhluk itu yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. walaupun seluruh manusia berada di atas hati yang paling keji, itu tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Iya. Allah berfirman, "In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum." Kalau kalian kafir, sungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian, tidak memerlukan kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan Allah tidak ridha kekafiran terhadap hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha untuk kalian. Dan juga Allah firman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Iya. Baik. Jadi di sini beliau uraikan dalil tentang lima rukun Islam. Adapun salat, zakat, puasa dan haji, ini rukun. Iya. Ada yang sebagiannya harus kita pelajari secara terperinci, misalnya salat. Ya, untuk menegakkan sholat kita harus mempelajari bagaimana tata cara berwudu. Ya, sebab salah satu syarat sholat adalah berwudu. Dia juga wajib mempelajari tentang waktu-waktu sholat dan wajib mempelajari bagaimana sifat dan tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zakat pada saat dia punya masuk ke dalam golongan orang yang berharta, maka dia wajib mempelajari hukum seputar zakat. Pada harta apa saja yang diwajibkan zakat, kapan zakat itu dikeluarkan, berapa dari zakat yang dikeluarkan. Demikian pula puasa, pada saat bulan Ramadan datang, seorang wajib berpuasa, maka seorang muslim dan muslimah wajib mempelajari fikih puasa yang menyebabkan puasanya benar. Ya, ini kadar kewajiban yang wajib dia pelajari. Kemudian yang kelima, pada saat dia memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar haji. Hukum-hukum seputar haji. Ini lima rukun dari rukun Islam. Dengan demikian selesailah penjelasan tingkatan yang pertama dari tingkat agama kita, yaitu tingkat keislaman. Sekali lagi, keislaman terdapat di dalamnya berapa rukun? Ada lima. Yang pertama syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji bagi siapa yang mampu. Ini rukun Islam. Kemudian Syekh menjelaskan tingkatan yang kedua dalam agama. Kata beliau, al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua al-iman. Tingkatan yang kedua adalah keimanan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 73 sampai 79 cabang. Kata bid'ah itu angka 3 sampai 9. Angka 3 sampai 9. Ya, kalau 3 sampai 9 diletakkan setelah 70, berarti 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Sekarang beliau terangkan iman yang merupakan tingkatan kedua. Iman itu secara bahasa adalah al-iqrar wat tasdiq. Dia membenarkan dan mempercayai. Membenarkan dan mempercayai. Ini makna iman secara bahasa. Dan secara istilah iman, ya, adalah al-qaul bil lisani wal i'tiqadu bil janani wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh, yazidu bitta'a, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat. Jadi ini iman secara istilah. Karena itu dari keimanan, ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan lisan, ada yang berkaitan dengan anggota tubuh. Ya. Dan ada yang terkait dengan tiga sekaligus. Yang keseluruhannya menunjukkan bahwa iman tidak terlepas dari tiga hal ini. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Kemudian juga wajib diketahui bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan. Itu iman. Karena itu Syekh di sini menjelaskan bahwa iman cabang-cabangnya banyak. Cabang-cabangnya banyak. Iya. Dan ini di dalam sebagian ayat Al-Qur'an digambarkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami atau orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Di bentuk jamak jalan-jalan sebab pintu-pintu ketaatan itu banyak. Cabang-cabang keimanan beraneka ragam. Ya, adapun Islam itu sendiri cuma satu, tapi dalam Islam banyak pintu ketaatan, banyak cabang keimanan. Jelas ya? Iya. Maka beliau terangkan iman 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Dari cabang keimanan yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Yang paling rendah, yang paling bawah dari tingkat keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau misalnya seorang berjalan, ada gangguan di jalan, kerikil misalnya, atau ada duri, ya, ada kaca, dia singkirkan. Maka ini amalan, ketaatan, bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Dan ini tingkat terbawah dari tingkat-tingkat keimanan, dari cabang-cabang keimanan. Iya. Baik. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Ya, di sini Syekh memberi tiga contoh ya. Dan tiga contoh ini beliau ambil dari hadis. Diambil dalam hadis. Ya. Sebab Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Ya. Fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Telah tadi kita katakan bahwa iman ucapan dengan lisan. Ucapan dengan apa? Lisan. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anit tariq. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu yang paling rendah, paling bawah. Ya. Dan ini amalan. Review kita katakan tadi bahwa iman amalan dengan apa? Anggota tubuh. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu itu amalan hati. Rasa malu letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Ya. Nampak pengaruhnya di tubuh dan di gerakan. Kalau seorang memiliki rasa malu, maka kadang terlihat ya pada wajahnya kemarahan atau terlihat pada tingkah lakunya. Ini karena rasa malu yang berada di dalam hati. Tapi kalau dia tidak punya rasa malu di dalam hatinya, kita tidak akan nampak ya pada tubuhnya. Tidak akan kelihatan di air mukanya. Jelas ya? Karena rasa malu bagian dan amalan hati. Baik. Jadi inilah yang disebut dengan nama keimanan. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa iman ini ada 6 rukun-rukunnya. Kata beliau, arkanu husittah. Dan rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, engkau beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, engkau beriman kepada para rasulnya. Yang kelima, engkau beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Iya. Jadi ini 6 rukun dari rukun apa? Dari rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup 4 hal. Yang pertama, ia mengimani adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia mengimani akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang berhak yang bersendirian dalam mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan mengatur segala perkara. Ini mengimani rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, dia mengimani akan uluhiyah Allah, bahwa dia Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan dari keimanan kepada Allah, mengimani nama-nama dan sifatnya. Setiap nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, maka dia adalah nama dan sifat yang wajib kita imani. Ini global rangkaian keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan 4 hal inilah yang dirinci pembahasannya di pembahasan-pembahasan buku-buku akidah. Ya. Kemudian keimanan yang kedua, keimanan rukun yang kedua dari rukun iman, keimanan kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Ya. Para malaikat kita imani akan keberadaan mereka. Allah menciptakan mereka sebagai hamba yang mulia, selalu melaksanakan ketaatan Allah, tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah bermaksiat. Maka kita imani keberadaan para malaikat. Kemudian yang kedua, dari keimanan kepada para malaikat, kita imani akan nama-nama mereka yang diketahui. Dan yang tidak diketahui, kita imani secara global. Iya. Kemudian yang ketiga, dari keimanan kepada para malaikat, kita imani akan tugas-tugas mereka. Ada yang bertugas menyampaikan wahyu, ada yang bertugas mencabut nyawa, ada yang bertugas menjaga gunung, ada yang bertugas mengirim petir, ada yang bertugas untuk menjaga sorga, ada yang menjaga neraka, dan selainnya dari tugas-tugas para malaikat. Kita imani akan hal tersebut. Dan juga kita mengimani bahwa malaikat ini adalah makhluk yang dicipta dari cahaya. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di Baitul Ma'mur setiap harinya masuk 70 ribu malaikat beribadah ke dalamnya, kemudian tidak keluar darinya selama-lamanya. Ini di Baitul Ma'mur. Dan setiap makhluk di samping kanan dan di kirinya ada malaikat-malaikat yang menjatat amalan-amalan. Ya, dan setiap makhluk yang lahir ada malaikat yang diwakilkan untuk mencatat ketentuan takdirnya. Dan banyak lagi malaikat. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia. Jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab. Ya, beriman kepada kitab-kitab adalah kita mengimani akan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul. Ya. Keimanan secara global pada hal yang diglobalkan, dan keimanan secara terperinci pada hal yang diperinci. Dan khusus bagi kita umat Islam, ya, baik sebelumnya, dan beriman kepada kitab itu, ya, adalah kita imani semua kitab yang Allah sebutkan nama-namanya kepada kita. Ada kitab yang diturunkan kepada kita umat Islam, Al-Quran. Ada kitab At-Taurah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Az-Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran Nabi Musa. Ya, kalau lembaran Nabi Musa di dalam ayat ini berbeda dengan Taurat, berarti dia adalah kitab yang keenam. Maka ini yang disebutkan nama-namanya kita imani secara global. Ya, dan kita punya kewajiban tersendiri sebagai umat Islam mengimani Al-Quranul Karim. Kita yakini bahwa Al-Quran telah menghapus seluruh kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran itu telah muhaimin, berkuasa menghapuskan seluruh kandungan atau seluruh kitab sebelumnya. Dan kandungan yang terdapat pada seluruh kitab sebelumnya ada di dalam Al-Quran. Dan dari keimanan kepada Al-Kitab, kita tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Al-Quran itu sendiri. Allah firman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalau kalian berselisih pada suatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah yaitu dikembalikan kepada Al-Quran. Dikembalikan kepada Rasulnya yaitu dikembalikan kepada Sunnahnya. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baik, ini secara global penjelasan keimanan kepada kitab-kitab. Kemudian rukun yang keempat dari rukun iman adalah warusulihi, keimanan kepada para rasul. Keimanan kepada para rasul. Iya. Maka kewajiban kita adalah mengimani keberadaan, mengimani seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita. Yang Allah utus di atas muka bumi ini. Kita imani secara global. Iya. Akan setiap perkara yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Siapa yang diketahui namanya dari para rasul, maka kita wajib mengimaninya. Dan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 25 nama nabi. Ya, termasuk Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam beliau nabi saja dan bukan rasul. Ya. Maka seluruhnya kita imani. Tidak ada nama-nama nabi yang lainnya tidak disebutkan. Ada yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan. Faminhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsasshum 'alaika. Di antara mereka ada yang kami sudah kisahkan kepada engkau Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada yang belum kami kisahkan. Ada yang belum dikisahkan oleh Allah. Iya. Maka kita beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul. Khusus untuk kita umat Islam, kita wajib beriman secara khusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani bahwa beliau adalah rasul yang diutus kepada kita, dan beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Beliau adalah rasul Allah dan penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Itu ayat Al-Qur'an. Dan keimanan kepada beliau ini adalah hal yang memasukkan ke dalam sorga. Siapa yang beriman kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad datang diutus, ia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka pasti orang tersebut dihitung ke dalam penghuni neraka, walaupun dia beriman kepada Rasul sebelumnya. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. Tidak ada seorang pun yang mendengar saya diutus, tidak seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani mendengar saya diutus lalu dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali dia pasti adalah penduduk neraka. Iya. Kemudian dari keimanan kepada Rasul, kafir kepada satu orang rasul itu artinya kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Ya. Karena itu kalau kita baca di kisah-kisah para umat-umat para nabi, satu umat yang mendustakan rasul dikatakan mendustakan seluruh rasul. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin misalnya. Ya. Sungguhnya kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. disebut para rasul, padahal nabi yang diutus kepada kaum Nabi Nuh cuma satu, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi dianggap mendustakan seluruh para rasul. Karena mendustakan seorang rasul, itu artinya mendustakan seluruh para rasul. Karena itu umat Islam hendaknya memahami fikih ini. Dan di masa ini banyak dari manusia yang ingin menjelekkan para nabi dan para rasul. Sebagian dari mereka ada yang menghinakan para nabi dan para rasul. Ya, telah dimaklumi ya beberapa kejadian di tahun-tahun belakangan, peristiwa-peristiwa, ada yang membuat karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dimaklumi dari akhlak orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara itu dari zaman dahulu. Maka kalau adanya hal tersebut saat ini bukan hal yang mengherankan. Tapi yang mengherankan adalah seorang Muslim yang mengaku umat Islam, dia membalas membuat karikatur tentang Nabi Isa alaihi salam. Itu yang mengherankan sebenarnya. Ya, sebab seorang Muslim, ya, dia beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Sebagaimana Nabi Muhammad tidak boleh diperlakukan seperti itu, Nabi Isa juga tidak boleh diperlakukan seperti itu. Dia kafir kepada Nabi Isa, sama saja dia kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perbuatan itu muncul dari sebagian umat. Kenapa? Sebab tidak mengerti apa yang dimaksud dengan keimanan kepada para rasul. Maka wajib mengimani segala yang dibawa oleh para rasul. Dan kita umat Islam ada keimanan khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Wajib kita imani. Ya. Dan seterusnya dari hak-hak yang berkaitan dengan beliau. Baik, selesai di sini penjelasan global seputar rukun iman yang keempat, yaitu keimanan kepada para rasul. Rukun iman yang kelima adalah keimanan kepada hari akhirat. Ya. Hari akhirat maksudnya hari yang akan menyusul nanti, hari yang akan datang. Karena itu disebut akhirat, sebab ada yang awal, yaitu kehidupan dunia, dan ada yang di akhir, yaitu akhirat. Ya. Disebut juga hari kiamat, ya, sebab manusia akan dihancurkan, kemudian akan dibangkitkan kembali. Karena itu disebut hari kiamat. Disebutkan as-sa'at, hari saat, karena itu adalah saat dikumpulkannya seluruh manusia. Ya. Dan disebut dengan nama al-haqqa, hari kepastian, sebab dia adalah hari yang pasti dilalui oleh setiap dari makhluk. Dan disebut sebagai al-qari'ah, sebab dia adalah hari yang menggoncangkan. Ya. Hari yang penuh dengan prahara. Dan penamaan-penamaan hari kiamat sangat banyak sekali. Ya. Puluhan penamaan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan hakikat hari kiamat, keberadaannya, kengeriannya, praharanya, dan hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapinya. Ya. Jadi ini disebut dengan nama hari akhirat. Keimanan seorang hamba kepada hari akhirat, yang pertama dia imani bahwa hari akhirat akan terjadi. Kemudian yang kedua dia imani bahwa hari akhirat itu ada banyak tahapan. Bermula dari kehidupan di alam kubur. Alam kubur adalah persinggahan yang pertama di alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya. Kemudian kita wajib mengimani akan hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia dari kubur. Kemudian kita wajib mengimani dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, hari penantian. Kemudian kita wajib mengimani adanya telaga pada hari kiamat, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nabi punya telaga. Setiap umat hanya minum dari telaga nabinya masing-masing. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih harum dari bau kasturi, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih mengkilat dari perak. Siapa yang minum satu teguk darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan orang yang minum dari telaga ini ada ketentuan-ketentuannya, sebab ada yang diusir dari umat dari telaga. Mereka mengada-adakan perkara baru dalam agama. Orang yang murtad atau berbuat bid'ah atau berbuat dosa dan maksiat, ini termasuk orang yang diusir dari telaga atau dikhawatirkan diusir dari telaga. Iya. Kemudian di hari kiamat juga ada syafaatul uzma, syafaat nabi. ya, memberi syafaat agar supaya hisab dipersegera. Kemudian ada tentang hisab, dan di seputar hisab diterangkan datangnya Allah dan para malaikat. Ya, kemudian dibagikannya kitab-kitab. Ya. Kemudian ada namanya timbangan. Ada namanya timbangan, di mana setiap yang dilakukan oleh manusia ditimbang. Ya. Ada al-ard, dihamparkan kitab, dan ada hisab, ada timbangan. Ya. Kemudian ada hamparan, jembatan di atas neraka jahannam. Hamparan jembatan di atas neraka jahannam yang harus dilalui oleh setiap insan, siapapun dia harus melaluinya. Itu ketentuan dari Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil alladhina taqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali wajib mendatangi jembatan di atas neraka jahannam. Itu adalah sebuah ketentuan yang sudah dipastikan dari Rabbmu, tidak bisa berubah lagi. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, lalu kami jadikan orang yang zalim jatuh dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Ini jembatan disebutkan dalam sebagian riwayat lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin. Di tengah-tengahnya ada jangkar-jangkar atau seperti duri-duri besar menyambar-nyambar. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali sesuai dengan kadar amalannya di dunia. Ya. Setelah itu ada neraka dan ada sorga. Neraka di bawah jembatan, siapa yang tidak bisa melewatinya, neraka di bawahnya. Ya. Neraka di bawahnya. Ada kadang yang sudah melewatinya, tapi setelah itu ada kisos. Ya. Ini menurut sebagian ulama yang ada mengatakan bahwa kisos sebelumnya lagi. Ada mengatakan bahwa ada kisos setelah melewati di kisos, ternyata habis amalan kebaikannya, ia dilempar ke dalam neraka. Ya. Dan setelah itu adalah sorga. Setelah itu ada sorga. Maka ini diantara kejadian-kejadian pada hari kiamat, semuanya masuk, wajib kita imani karena terangkai dalam keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat. Kemudian rukun iman yang keenam, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruknya. Jadi kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah ditakdirkan. Hal yang baik yang terjadi, Allah telah menakdirkannya. Hal yang buruk yang terjadi, Allah telah menakdirkannya. Allah telah menakdirkannya. Iya. Dan perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik. Karena Allah Maha bijaksana dan Allah Maha mempunyai hikmah di belakang setiap perbuatannya. Ya, karena itu kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Allah firman atau Rasulullah bersabda, wasyarru laysa ilaik, dan kejelekan bukanlah kepadamu ya Allah. Jadi kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kalau Allah menciptakan menciptakan kemaksiatan, itu karena hikmah di sisi Allah. Allah menciptakan, menakdirkan hamba jatuh di dalam dosa, itu hikmah di sisi Allah. Hikmah. Dia jatuh di dalam dosa, kadang membuat hamba tersebut ya, semakin mengetahui kadar dirinya yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia banyak bermunajat kepada Rabbnya. Dia mengetahui dirinya yang penuh dengan kekurangan, sehingga dia lebih banyak belajar ilmu syariat, dia memperdalam agama. Ya, dan banyak, kadang di sebuah perbuatan banyak hikmah Allah di belakangnya. Yang jelas seluruh perbuatan Allah baik. Adapun yang dikatakan baik dan ada yang tidak baik, itu pada hal yang ditakdirkan. Pada hal yang ditakdirkan. Adapun perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah adalah kebaikan. Tidak ada yang jelek. Jelas ya, karena itu apa yang disebut dalam oleh penulis di sini, dan ini konteks dari syariat, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya, bukan maksudnya perbuatan Allah, tapi yang ditakdirkan. Engkau beriman kepada yang ditakdirkan, baiknya dan buruknya. Dan keimanan seorang hamba kepada takdir, ya, secara global, tidaklah syah, kecuali dengan meyakini empat perkara. Ya, ini pembahasan apa namanya ringkasnya dan tahap awal. Saya di sini hanya menyebutkan empat tingkatan. Ya. Keimanan kepada takdir itu terkandung di dalamnya keimanan kepada empat perkara. Yang pertama, dia mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Ya. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Yang mustahil terjadi. Andai kata yang mustahil itu terjadi, bagaimana terjadinya Allah Maha mengetahuinya. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman tentang penduduk neraka bahwa mereka di dalam neraka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatina wa nakuna minal mu'minin. Wahai yang dikata kami dikembalikan ke dunia supaya kami beriman dan menjadi orang yang beriman. Ya. Ini ucapan penduduk neraka di mana? Di dalam neraka. Sekarang saya bertanya, mungkinkah penduduk neraka dikembalikan ke dunia? Jawabannya tidak mungkin, itu mustahil terjadi. Tapi Allah kabarkan, andai kata penduduk neraka kembali ke dunia, apa yang mereka lakukan? Allah beritakan, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nubu'an. Allah kabarkan, andai kata mereka dikembalikan, mereka akan kembali mengulangi perbuatannya. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala yang di langit dan di bumi? Dan Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Hal yang kedua yang wajib diimani bagi seorang hamba yang beriman kepada takdir, dia wajib mengimani bahwa seluruh yang ditakdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Telah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Al-Lauh itu artinya lembaran yang mencatat, lembaran tempat mencatat. Dan kata lauh dalam bahasa Arab, ya kertas, kadang disebut lauh. Batu yang dipakai menulis kadang disebut lauh. Pelepah yang dipakai menulis kadang disebut lauh. Ya, kulit yang dipakai menulis itu disebut lauh juga. Jelas ya? Jadi ini kata al-lauh dalam bahasa Arab. Al-lauh al-mahfuz. Jadi lauh tempat tulisan yang terjaga. Sebab di lauhul mahfuz ini telah tercatat seluruh perkara yang ditakdirkan. Seluruh hal yang ditakdirkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Segala sesuatu kami telah catat dengan sangat detail di kitab yang sangat terang. Di kitab yang sangat terang. Jadi semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50 alfi sana wa kana arsyuhu 'ala al-ma'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menulis seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah tercatat seluruh takdir-takdir itu. Ya, jelas ya? Maka dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani segala yang ditakdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apapun yang kita lakukan di kehidupan ini, kecil maupun besarnya, yang kasar maupun yang halus, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang tampak maupun tidak tampak, dilakukan dalam keadaan sendiri, dihadiri orang lain, semuanya telah tercatat. Ya. Telah tercatat. Sampai seorang itu pintar atau kurang kepintarannya, tua atau muda, ya, kuat atau lemah, semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat. Tidak ada suatu pun yang tersisa di kehidupan dunia ini, ya, kecuali telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu berlaku pada segala sesuatu. Segala yang ditakdirkan pasti Allah menghendakinya. Segala yang ditakdirkan pasti Allah menghendakinya. Tidak mungkin ada yang dicipta dan Allah tidak menghendaki. Tidak mungkin ada yang ditakdirkan dan Allah tidak menghendaki. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb kalian dan Rabb engkau menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa yang Dia kehendaki. Dan Allah berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul 'alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali semuanya masuk di dalam kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, manusia punya kehendak, dia berkehendak. Tapi seluruh kehendaknya tentunya tidak mungkin muncul kalau Allah tidak menghendakinya. Sebab kita semua di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan seluruh makhluk, ya, Allah yang menakdirkannya dan Allah yang menciptakan seluruhnya. Allah yang menciptakan seluruhnya. Ya, Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah mencipta segala sesuatu. Seorang hamba adalah ciptaan Allah. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Allah berfirman, "Allahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan amalan kalian. Iya. Maka ini empat tingkatan dari tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Ya, mengimani empat hal ini yang membenarkan keimanan seseorang kepada takdir. Jadi kalau seorang ditanya, ya, kapan seorang itu dikatakan beriman kepada takdir? Maka jawabannya, kalau dia meyakini empat hal ini. Yang pertama, diyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Yang kedua, dia meyakini bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, dia meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Dan dia meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya. Ya. Ini pembahasan agak ringkas di pembahasan masalah takdir. Kita tidak bisa terlalu meluas. Dan di masa ini banyak orang-orang yang terlalu banyak kerancuan pemahaman seputar masalah takdir. Maka seorang muslim, dia melihat kepada kaidah dasar. Anggaplah dia dengar kerancuan. Ya. Maka dia lihat saja, kalau menyelisihi empat perkara ini, dia buang kerancuan itu. Walaupun dia tidak bisa menjawab, tidak bisa menepisnya, tapi dia tolak karena bertentangan dengan empat hal yang kita sebutkan tadi. Itu adalah pokok dasar keimanan kepada takdir yang disepakati oleh seluruh para ulama. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Baik. Dan tentunya setiap dari rukun-rukun iman ini ada pembahasan-pembahasan tersendiri yang dibahas di dalam buku-buku akidah. Ya, karena itulah saya kemarin menyebutkan bahwa akidah itu, ya, adalah hal yang sangat penting untuk selalu dipelajari. Sangat penting untuk selalu dipelajari. Ada pembahasan-pembahasan yang harus selalu kita ulangi. Semakin seorang hamba kuat mempelajari akidah Islam, maka akan semakin kuat pula kedudukannya di dunia dalam segala hal, dalam membangun ketaatan, menegakkan ibadah, dalam aktivitas dunia, dan juga Allah akan mengukuhkan kedudukannya di akhirat. Iya. Selesai sudah pembahasan secara global rukun iman. Dan rukun iman ada 6. Setelah menyebutkan 6 rukun iman ini secara global, penulis membawakan dalilnya. Kata beliau, "Wa dalilu ala hadhil arkani sittah qauluhu ta'ala." Dan dalil terhadap 6 rukun ini adalah firman Allah Ta'ala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Allah firman, bukanlah dari kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat. Bukan dari kebaikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat. Tetapi yang merupakan kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada Nabi. Ini 5 keimanan, 5 rukun. Dan 5 rukun yang disebut dalam satu ayat, rukun yang keenam tentang takdir diterangkan di ayat yang lain. Dan itu beliau bawakan khusus tentang takdir. Kata beliau, "Wa dalilul qadar qauluhu ta'ala." Ada pun dalil tentang keimanan kepada takdir, ya, dan takdir sebagai rukun iman adalah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqanaku biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Kami ciptakan dengan takdir. Baik, ini 6 rukun dari rukun iman. Dengan ini selesailah pembahasan tingkatan yang kedua dari tingkatan agama kita, tingkatan keimanan. Dan ini tingkatan lebih tinggi dari tingkat keislaman. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan al-ihsan. Syekh di sini menjelaskan apa itu al-ihsan. Kata beliau, al-martabatu tsalitsa, tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ya. Al-ihsan. Beliau berikan definisi tentang al-ihsan itu sekaligus beliau berikan rukunnya. Ya. Kata beliau, wa huwa al-ihsan ruknun wahid, dan ihsan itu satu rukun saja. Kalau Islam 5 rukun, iman 6 rukun, kalau ihsan cuma satu rukun. Ya. Apa rukun ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya, ini ihsan ya. Ihsan itu dia kalimat di dalam bahasa Arab, digunakan di dalam syariat, penggunanya banyak maknanya. Kadang ihsan bermakna berbuat baik, ya, berbuat dermawan. Kadang ihsan bermakna dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang ihsan dengan makna yang diterangkan oleh penulis di sini. Dan ini makna khusus yang ingin beliau terangkan sebagai tingkat ketiga dalam tingkat agama kita. Dan ini jenjang yang paling tinggi. Sebab seorang yang sampai ke derajat ihsan, pasti dia telah melalui derajat keimanan dan derajat keislaman. Iya. Tapi orang yang sampai ke derajat iman, derajat Islam, belum tentu dia sampai ke derajat apa? Ke derajat ihsan. Ihsan itu terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama, seakan-akan engkau beribadah kepada Allah, atau engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ingat dia bahasa seakan-akan engkau melihatnya. Sebab Allah tidak bisa dilihat di kehidupan dunia. Ya. Dalam keadaan seorang itu dengan mata terjaga, tidak tidur, ya, di kehidupan dunia Allah tidak bisa dilihat. Ya. Maka dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan ini tingkat yang sangat tinggi. Sebab seorang hamba yang saat dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah di depannya, ini menunjukkan bahwa derajat keimanannya sangatlah tinggi. Ya. Derajat keimanannya sangatlah tinggi. Keterkaitan hatinya betul-betul sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seakan-akan engkau melihatnya. Ini jenjang yang pertama dari jenjang ihsan. Kalau engkau tidak mampu beribadah seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini yang kedua. Ya. Jadi kalau kita tidak mampu seakan-akan melihat, paling tidak kita beribadah dan kita mengetahui Allah melihat kita. Allah melihat kita. Iya. Jelas ya? Seorang mengetahui bahwa Allah melihatnya. Sehingga ibadah yang agung ini akan mewariskan kepada seorang hamba berbagai jenjang ketaatan. Akan muncul di dalam hatinya rasa malu. Ya. Ia malu menganggur, malu tidak beramal sebab Allah memperhatikannya. Ia malu mendekati maksiat, ya, sebab ia tahu Allah benci melihat dirinya melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Dan dia khawatir akan siksaan Allah. Allah melihatnya. Kapan hal ini terus, ya, ada di dalam hatinya, maka ini adalah jenjang yang paling tinggi dari keagamaan seorang hamba. Ya. Jenjang yang paling tinggi dari keagamaan seorang hamba. Ya, dia adalah puncak keikhlasan, ihsan ini. Puncak keikhlasan. Di mana dengannya ia mampu menegakkan amalan dengan bentuk yang paling sempurna. Secara zahir maupun secara batin. Secara zahir maupun secara batin. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kedudukan ihsan. Kata beliau, ihsan itu adalah mengerjakan segala yang diperintah. Apakah ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, menjalankan yang diperintah kepada manusia, atau menjalankan apa yang diperintah kepada dirinya. Dan ihsan yang paling tinggi adalah keimanan, tauhid, berinabah kepada Allah, selalu menghadap kepadanya, bertawakal. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya, penuh mengagungkannya, sangat ya, memandang wibawa kepadanya dengan penuh rasa malu, penuh cinta kepada Allah dan penuh rasa takut. Inilah kedudukan ihsan. Ya, perhatikan ya, bagaimana ihsan ini mencakup berbagai jenjang ibadah di dalamnya. Ya. Maka ihsan adalah derajat yang paling tinggi dari derajat keagamaan seorang hamba. Ya. Dan tentunya seorang tidak akan sampai ke derajat ini kecuali dengan amalan dan upaya. Dia harus lewati jenjang keislaman, keimanan, kemudian sampai ke derajat apa? Ke derajat ihsan. Karena itu para nabi dan para rasul, para sahabat dan orang-orang yang salih, ya, di dalam kehidupan mereka terus mereka beramal, ya, beribadah untuk mencapai jenjang ini. Dalilnya tentang ihsan, kata beliau, dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang selalu berlaku ihsan. Ya. Perhatikan ya, kalimat sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan sifat ketakwaan ini dikhususkan dengan sifat mereka ini terus berada di tingkatan ihsan, di keadaan ihsan. Ya. Dan perhatikan kebersamaan Allah, ini kebersamaan khusus. Ya. Kebersamaan bukan bermakna kebersamaan umum. Ya, kalau saat ini kita semuanya bersama Allah. Ya. Dalam artian kebersamaan umum, Allah melihat kita, mengetahui apa yang kita kerjakan, mengawasi segala gerak-gerik kita. Ini kebersamaan umum namanya. Tapi yang disebut di dalam ayat, innallaha ma'al ladina taqaw, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan selalu di atas derajat ihsan, ini kebersamaan khusus. Yaitu Allah sangat memperhatikan hamba. Ya. Sangat memperhatikan hamba. Menolong hamba pada setiap masalah yang dihadapi. Memberikan hamba pada setiap perkara yang dia perlukan. Menjaga hamba dari setiap bahaya yang mengancamnya. Dan menghidupkan hamba ini dengan kehidupan yang baik. Ini makna kebersamaan khusus. Dan ini hanya didapatkan bentuk orang yang bertakwa dalam tahap yang diterangkan di dalam ayat, selalu berlaku ihsan. Dia menyembah kepada Allah seakan-akan ia melihatnya. Kalau dia tidak mampu, ia tahu bahwa Allah melihatnya. Allah melihatnya. Iya. Dan memang kedudukan dan keutamaan itu bukan angan-angan. Seorang hanya berhayal, berangan-angan ingin mendapatkan tanpa ada amalan. Harus ada amalan. Harus ada upaya yang ditegakkan oleh seorang hamba. Harus ada ia melatih diri. Iya. Melewati jenjang-jenjang peribadatan. Dan inilah tugas kehidupan, tugas umur. Kalau umur yang tidak dihabiskan untuk hal itu, ya, maka sangatlah merugi kehidupan kita di dunia ini dan tidak ada bekal yang baik untuk kita tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Baik, selesai di sini. Syekh menjelaskan dalil tentang ihsan. Baik, masih ada dalil lainnya. Beliau terangkan di sini ayat yang kedua tentang ihsan. Ayat yang kedua, yaitu wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha mengasihi. Alladhi yaraka hina taqum. Yang melihat engkau ketika engkau sedang berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat engkau pada saat engkau berbolak-balik dalam keadaan sujud. Ya. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Perhatikan ya. Ini jenjang yang sangat tinggi. Ditekankan dalam mana ayat. Dan ini perintah Allah kepada Rasulnya. Tawakkal kamu wahai Nabi Muhammad kepada Allah, dan Allah Maha Aziz, Maha perkasa. Segala kekuasaan, segala perlindungan, segala penguasaan kepada makhluk semuanya milik Allah. Dan Maha Rahim, semua rahmat adalah milik Allah. Tawakkallah kepada Allah. Ya Allah melihat engkau. Ditanamkan kepada nabinya derajat ihsan. Melihat engkau tatkala engkau berdiri dan berbolak-balik bersama orang-orang yang sujud, sungguhnya Allah Maha mendengar segala yang kau minta, segala yang kau doakan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Wa qauluhu, dan juga ayat yang ketiga menjelaskan derajat ihsan. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum syuhudan ittufiduna fihi al-ayat. Ya. Allah firman, tidaklah engkau berada dalam suatu urusan dan tidaklah engkau membaca ayat dari Al-Qur'an dan tidaklah engkau beramal dengan amalan apapun kecuali kami pasti menyaksikan kalian saat kalian masuk di dalam amalan itu. Ya. Maka ini derajat ihsan yang hendaknya selalu tertanam di dalam diri, dan sekali lagi ini adalah jenjang yang paling tinggi dari jenjang peribadatan. Ya, wallahu taala alam. Baik, waktu sudah berlalu. Kita masih ada satu hadis lagi. Ya. Di sini Syekh akan membawakan hadis Jibril yang menjelaskan tiga tingkat keagamaan sekaligus. Menjelaskan tingkat Islam, iman dan iman sekaligus dalam satu hadis. Dan ini hadis insyaallah taala dengannya kita akan menutup pembahasan landasan yang kedua. Ya. Landasan yang kedua yang dengannya kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, yaitu bagaimana kita mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib, dan insyaallah taala kita akan sambung kembali setelah pelaksanaan sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.